Bismillahirrahmanirrahim. Wasatrun lil aurah. Ini masih melanjutkan tentang syarat-syarat khatib ya. Syarat berikutnya bagi khatib adalah menutup aurat. Seperti halnya salat ya, disyaratkan untuk menutup aurat. Wasyurita julusun bainahuma. Disyaratkan juga duduk antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dan kedua itu khatib tidak boleh berdiri terus, harus ada duduk di tengah-tengahnya. Bitumakni natin fihi, dan duduk ini tidak boleh sebentar, tetapi minimal syaratnya adalah kadar tumakninah. Ini seperti tumakninah sholat ya. Wasunna ayakuna biqadri suratil ikhlas. Walaupun tumakninah ini sudah cukup untuk syarat duduk, namun kesunahannya duduk yang dilakukan khatib itu lamanya sama seperti dia membaca surat Al-Ikhlas. Wa ayaqra'aha fihi, dan disunahkan juga membaca surat ini. Jadi di saat khatib duduk, dia disyaratkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu ya. Wa man khotoba qa'idan li udrin fasala bainahuma bisaktatin wujuban. Seorang khatib yang khutbah dengan duduk karena tidak mampu berdiri, maka ia memisah dua khutbahnya dengan diam sebentar ya. Saktah ini maksudnya diam sebentar, dan itu hukumnya wajib. Jadi kalau khutbahnya dilakukan berdiri, maka pemisah antara khutbah pertama dan kedua adalah duduk. Tapi kalau khutbahnya dilakukan dengan duduk, maka pemisahnya adalah dengan diam. Wa fil jawahir lau lam yajlis khusibata wahidatan fayajlisu wa ya'ti bitsalitsah. Di dalam kitab Al-Jawahir ada keterangan yang menjelaskan bahwa andai kata khatib tidak duduk di tengah-tengah khutbahnya, maka dua khutbah yang dibaca itu dihitung satu. Kalau dihitung satu, maka setelah itu dia duduk dan melakukan khutbah yang ketiga ya. Jadi karena khutbah yang kedua dianggap karena khutbah yang pertama dan kedua ini dianggap satu, maka dia khatib yang tidak memisah dua khutbahnya dengan duduk ini dianggap belum melakukan khutbah kedua. Oleh karena itu diharuskan untuk khutbah yang ketiga. Wa wila'un bainahuma. Disyaratkan juga wila ya. Wila itu tidak ada jeda yang lama antara dua khutbah. Wa baina arkaniha. Disyaratkan juga wila antara rukun-rukun khutbah. Wa bainahuma wa baina shalah. Disyaratkan juga wila antara khutbah dan sholat Jumat. Jadi wila ini, syarat wila ini untuk tiga hal ya, antara dua khutbah, antara rukun khutbah, dan antara khutbah dan sholat. Bi'alla yafsila tawilan urfan. Penggambaran wila adalah tidak memisah, khatib tidak memisah khutbahnya dengan pemisah yang lama secara pengadatan. Jadi ukuran lama ini menggunakan urf. Kemudian wasayati anah tilal al mualah bainal majmu'ataini bi fi'li rakatain. Nanti akan dijelaskan bahwa yang bisa menghilangkan mualah antara dua sholat yang dikumpulkan, majmu'ataini ini artinya dua sholat yang dijamak ya, dua sholat yang dilakukan di satu waktu. Di dalam pembahasan tentang jamak nanti akan dibahas bahwa mualah ini bisa gugur dengan melakukan dua rokaat ya, dengan melakukan dua rokaat. Jadi batas mualah itu kalau melakukan dua rokaat. Bal bi akulli mujiin, bahkan dua rokaat ini dilakukan hanya minimal yang harus dilakukan saja. Akul mujiin ini artinya hanya melakukan rukun-rukun saja dan sunnah yang pokok ya. artinya lebih singkat daripada sholat yang normal yang melakukan kesunahan. Fala yab'udu dhabtu bihadahuna. Jadi karena di dalam pembahasan sholat jamak ada batasan sesuatu, ada batasan sesuatu yang menghilangkan mualah, maka tidak salah juga bila di bab ini mualah antara khutbah dan sholat jum'ah dan antara yang lain tidak salah juga kalau dibatasi dengan itu, yaitu melakukan sholat dua rakaat. Wa yakunu bayanan lil urfi. Jadi tadi dijelaskan bahwa ukuran fasl, ukuran pemisah yang lama adalah uraf ya. Ukuran pemisah yang lama adalah uraf. Tetapi di dalam pembahasan sholat jamak ada batasannya dua rakaat. Jadi dua rakaat ini dianggap sebagai penjelas dari uraf. Jadi ukurannya tetap uraf, tetapi uraf itu dijelaskan dengan melakukan dua rakaat. Jadi tidak ada kontradiksi ya. Wa sunnah li muridiha il jum'ati wa ilam taljamhu uhuslun. Ini sekarang sudah membahas tentang kesunahan-kesunahan sholat jumat. Jadi bagi orang yang ingin melakukan sholat jumat, walaupun dia tidak harus melakukannya ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bab bahwa di dalam sholat jumat ini orang-orang itu ada yang tidak harus melakukan tapi sah melakukan ya. Ada orang-orang yang tidak wajib melakukan sholat jumat tetapi kalau dia melakukan sholat yang dilakukan sah. Bagi orang tadi disunahkan mandi. Jadi kesunahan mandi ini terkhusus untuk orang yang ingin melakukan ya, ingin melakukan, bukan hanya orang yang wajib saja. Bi ta'mimil badani war ra'si bil ma'i. Ini seperti standaritas biasa mandi ya. Mandi kalau di dalam fikih itu pengertiannya ya ini, menyempurnakan badan dan rambut dengan air, badan dan kepala ya. Jadi meratakan air ke seluruh badan dan kepala itu sudah dinamakan mandi. Walaupun tidak pakai sabun ya, itu sudah bisa mendapatkan kesunahan. Fa'in ajaza sunnah tayamumun biniyatil gusli. Kalau memang tidak mampu mandi, maka kesunahannya mandi diganti oleh tayamum. Namun tayamum ini dengan niat mandi. Jadi tayamum yang dilakukan dengan niat sebagai pengganti mandi sholat jumat. Waktu dari kesunahan ini adalah ba'da tulu'i fajrin. Jadi setelah fajar sudah terbit, kesunahan mandi itu sudah bisa didapatkan. Wayan bagi lisoimin khosyamin humuftiron tarkuhu. Bagi orang yang berpuasa, bila ia khawatir puasanya batal saat dia melakukan kesunahan mandi, maka baginya justru lebih baik tidak melakukan. Jadi mandi sholat jumat ini terkhusus bagi orang yang berpuasa yang khawatir puasanya batal, baginya justru mandi itu lebih baik tidak dilakukan. Wa kadza sa'irul aksalil masnunah. Kekhawatiran orang yang berpuasa tadi itu tidak terkhusus dengan mandi sunnah saja, tetapi tidak terkhusus pada mandi sholat jumat saja ya, tidak terkhusus pada kesunahan mandi sholat jumat saja. Akan tetapi seluruh mandi yang sunnah itu kalau ada kekhawatiran membatalkan puasa, maka kesunahan itu justru baiknya ditinggalkan. Wa qurbuhu min dhahabi ilaiha afdalu. Jadi walaupun waktu mulainya kesunahan mandi sholat jumat itu setelah terbitnya fajar, akan tetapi melakukan mandi di saat sudah mendekati berangkat ke masjid, sudah mendekati berangkat ke masjid untuk sholat jumat itu lebih utama. Jadi semakin dekat dengan pelaksanaan sholat jumat itu hukum mandinya semakin sunnah. Walau ta'arodha, wallahu a'lamu bisawabi.